الصلاه كتمان. اسم مفرد itu ada dua macam. Kismat yu'aru bil-harfat. Yang pertama, tanda yu'arunya dengan harfat. Wa kismat yu'aru bil-huruf. Dan yang kedua, tanda isrofnya dengan menggunakan huruf. Kalau harokat, ya, maka pemah asraf dia sukun. Kalau huruf, alif, ya, wawu, ya. Pallati yuqra'u bil harokati arba'atu anwa'. Isim yang tanda isrofnya dengan harokat ada empat macam. Alifun mufrad. Yang pertama isim mufrad. Ini tanda isrofnya dengan menggunakan harokat. Nah, ayo. Isim mufrad harokat menggunakan tanda kasrah. Dhammah. Dhammah. Ketika nasab, fathah. Ketika harokat, kasrah. Itu menunjukkan alif mufrad merupakan isim yang tanda isrofnya dengan menggunakan harokat. Wajibul taksir yang kedua yang menggunakan tanda harokat ialah jama taksir. Muhammad Jazaki, jama taksir. Ketika apa menggunakan tanda? Doma. Doma. Nasab? Fathah. Fathah. Fathah? Fathah. Itu menunjukkan bahwa jama taksir tak masuk kelompok isim mufrad yang tanda isrofnya dengan menggunakan harokat. Jama mufrad tsalits yang ketiga, jama mufrad tsalits. Eko, jamak mana sahaja ketika apa menggunakan tanda? Doma. Ketika nasab, kasrah. Ketika mufrad, kasrah. Eko. Itu menunjukkan bahwasanya jamak mana sahaja termasuk kelompok isim mufrad yang tanda isrofnya ialah fil mufrad dengan harokat. Wal fi'il mudhari allazi lam yastatir fi akhir syai' dan apa ialah fi'il mudhari yang huruf akhirnya tidak bersama dengan apapun. Nah, Al-Mudarij, huruf akhir, yang huruf akhirnya tidak bersama dengan apapun, kenapa? Nah, Dhamma, Dhamma Nasab, Jadr, Nah, Al-Qafi. Wa kulluha empat macam isim tadi, isim mudhari, jamak taksir, jamak manasalim, dan isim mudhari yang huruf akhirnya tidak bertakluk dengan apa-apa, turfa'u bil dhammah. Kalau apa dengan dhammah, wa tunsabu bil fathah. Kalau nasab dengan fathah, wa tuqaru bil kasrah. Dan jamak dengan kasrah, wa tujzamu bis sukun. Dan dijazam dengan sukun. Wa qa'idatan dzalika thalathatu asya' yang keluar dari kaidah itu tiga perkara. Jamul anas dzalim fi usab bi kasrah. Usab jamak anas dzalim fi nasab dengan kasrah. Harusnya kan dengan apa? Fathah. Usab jamak anas dzalim ketika nasab fi kasrah. Wa ismu alladzi la yastarif yuqbalu bil fathah. Termasuk isim wa yusarif yang harusnya kofetnya kasrah, dia kofetnya menggunakan apa ini? Fathah. Simbol yang sesuai. Nakian, ketika rapat menggunakan tanda? Simbol yang sesuai. Ketika rafa menggunakan tanda dhamma. Nasab khafat fathah suka. Walaupun mudhara al-talaat yujzam bi hasbi akhirihi. Jazmnya mudhara al-akhir yang harusnya jazmnya itu pun tapi dia tidak mau. Tanda jazmnya adalah membuang huruf akhir. Nah, jadi ini mudhara al-akhir. Lalu ketika rafa tandanya apa? Dhamma. Nasab kha jazm illah. Satu huruf illah. Atau belum ada ya? Siap sekali. Nah, kalau itu enak langsung. Dia ngajar juga bisa santai. Ya kan? Tapi kalau enggak bisa macet. Qala al-malik rahimahullah wallazi yu'rabu bil huruf arba'atu adwar. Yang tanda i'rabnya dengan huruf ada empat macam. At-tasniyah, jimutanna. Baik, jimutanna urwa. Tiga apa? Alif. Alif. Nasab. Ya. Fafat. Ya. Barakatuhikum. Itu menunjukkan tanda i'rabnya ialah bil huruf. Wa jamul mudzakkar salim. Yang kedua jamul mudzakkar salim. Nah, sahih. Tiga apa? Wawu nasab. Jamul mudzakkar salim. Tiga nasab. Ya, obat. Ya, tiga. Itu menunjukkan bahwasanya jamul mudzakkar salim dari rafnya bil huruf dengan huruf wal asmaul khamsa. Nah, asrafan al-qaidari rafa menggunakan tanda al-waw, nasab, al-alif, mabad, al-ya, barakallahu fikum. Kemudian juga bukti al-asmaul khamsa tanda rafnya bil huruf wal af'al khamsa wa ya yaqalani wa taqalani wa yaqaluna wa taqaluni wa ta'alim. Naam, ketika rafa, naam, habib sebutun nur. Ketika nasab hasun nur. Tadam hasun nur. Ya yaqalani taqalani antuman wa yaqaluna taqaluni وتسألين ترحبين حالي واشتهرت بخمسة الأفعال. نعم. يفعلان تفعلان يفعلون تفعلون تفعلين تفعلين تفعلين الأفعال الخمسة. شكرنيا بكيف يفعلان تفعلان أنتما ويفعلون تفعلون أنتما وَتَقْعَلِينَ سَحَمِينَ حَالِ وَاسْتَهَرَتْ بِخَمْسَةِ الْأَفْعَالِ. Enggak apa. Nah. Oh. Irwan, taslim, ufillo, Irwan, Amir, belum, Saidin, Mahmud, Blabas, Taib, Wayam, Alani, Taf, Alani, Nasuman. وَيَفْعَلُونَ تَفْعَلُونَ مَهُمَا وَتَفْعَلِينَ تَحْحَمِينَ خَالِي وَاسْتَهَرَتْ بِخَمْسَةِ الْأَفْعَالِ. هل طيب فَأَرْفِدُ فَأَمَّا تَخْنِيَ فَأَرْفِدُ فَأَرْفِدُ الْأَلِفَ وَتُصَوْ وَتُصَوْ بِالْيَا Jumutana rafat pakai alif, nasr dan kafat pakai ya. Wa amma jamul mudakar salim, fayang ta'ul waru yusob wa yukhabul ya. Ada pun jamak berbicara salim, maka rafat pakai waru, nasr dan kafat pakai ya. Wa amma asma'ul khamsa, fayang ta'ul waru, wa yusob wa alif, wa yukhabul ya. Ada pun ada asma'ul khamsa, maka ketika rafat menggunakan waru, ketika nasab menggunakan alif, ketika nasab menggunakan ya. Wa amal al khamsa fatakhau bin nun wa tusabu bil zam bil khafiya. Adapun al afal khamsa maka pakai nun nasab dan jazm hasbun nun. Nah, semuanya sudah di tabel yang ditulis. Nah, barakallahu. Belum saya lanjutkan pembahasan tentang alif ul mu'ab itu apa? Nah, semutan itu apa? Benar tahu. Enggak sekedar tahu tanda i'rabnya. Maka saya panggil maju ke depan. Alif. Semuanya harus apa? Tak boleh tidak ada. Yang tidak harus apa? Pas. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mukhlas. Bapak dengan doma. Atau dengan tahan. Bapak dengan takro. Isim tanah. Bapak dengan adik, bapak dengan nafas dengan pria, bapak dengan pria. Yang mendasar, yang aktif, bapak dengan doma, nafas dengan pria, bapak dengan pria. Nah. yang mendorong yang mendalami. Bapak dengan Thomas, maka dengan Wakaf, dan dengan Hasbu Hasbi Elah. Hampir berkomba. Bapak dengan tubuh kunung. Maka dengan kunung. Kok jatuh dengan kunung. Masya Allah, lantang. Nah, berkofikum. Mahmud. Pahamud. Yang ngajar anakku itu enak, santai ya. Tadi aja. Gak usah ngoyong ya, paling. Semoga tatoka dengan lemah, tamatok dengan mata, kopat dengan tatok. Sing tatoka dengan alis. Apa dengan apa? Ibu sana kok. Dengan ya, ya, benar. Apa dengan dia? Terima kasih. Apa dengan doma? Tatapok dengan patah, tatapok dengan tatapok. Memang mudah-mudahan kali, tatapok dengan wau, tatapok dengan ya, tatapok dengan ya. Jamak mana kali, tatapok dengan doma. Masuk dengan ya, tak masuk dengan ya. Jawab pada salim. Tak topa itu dengan bau, tak masuk. Dengan tak topa dengan doma. Dengan aku rumah. Aku harap jelas. aku hilang. Apa lomsa? Tarofa dengan gubernur, tarofa dengan akunur, tarjasum dengan saya memang kita bahas satu persatu isim-isim mu'rab yang disebutkan dalam alamatul mu'rab, ya. Yang pertama yang kita bahas ialah alismul mu'rab. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa alismul mu'rab itu ketika tempat menggunakan dhamma, ketika nasab menggunakan ketika tempat menggunakan kata pepatah tak kenal maka tak sayang, maka kita harus mengenal apa itu alismul mu'rab. Isim mufrad ialah ma dalla ala wahid aw wahid. Isim yang menunjukkan satu, menunjukkan satu baik yang mudakar maupun mudakar, dan yang menentukan makna satu baik mudakar maupun mudakar. Mudakar itu apa? Laki-laki, mana? Wai. Ma'adhalla ala wahid awan dah. Isim yang menentukan arti satu baik untuk laki-laki maupun perempuan. Contoh Rajulun. Ini isim empat karena menunjukkan arti satu orang laki-laki. Qolamun sebut isim mufrad karena menunjukkan arti satu pena. Nah, yang dianggap laki-laki oleh mendekat, ya. Contoh muslimatun, ini isim akan menunjukkan arti satu orang muslim perempuan, ya. Raqaratun, ini isim mufrad karena menunjukkan arti seekor sapi betina. Semuanya ini rajulun, qolamun, muslimatun, raqaratun ketika apa menggunakan tanda dhamma. Contoh ja'a rajulun. Semua ini ketika nasab menggunakan tanda fathah. Contoh, inna qalaman jadidun, punya pulpen harf. Semuanya ini ketika nasab menggunakan tanda kasrah. Nah, Maratu di muslimatin. Aku melewati soal wanita muslimat. Ya. Nah. Itu. Isim. Usaha. Sudah sampai di situ saja. Ada pertanyaan? Tidak ada. Apa yang disebut tadi? Sir yang menunjukkan arti? Satu, baik. Yang menunjukkan arti. Menunjukkan arti. Baik pada selesai pun. Perempuan. Ketika orang menunjukkan ada. Bagaimana? Kenapa? Baik yang ikhrafnya dohirah maupun mukhotnya. Yang ikhrafnya lafzi maupun takdir. Ya. Contohnya ya. Baik. Al-Fatah. Orang pemuda, ini simbol apa enggak? Mukrot, ketika rapat menggunakan bongan, mukot. Ketika nato menggunakan kasroh, mukot jarok. Ketika mukot menggunakan kasroh, mukot. Jadi, alkohol, bahagia. Ini isi mufrad, ya, karena menunjukkan arti seorang hakim. Ketika apa menggunakan ada dhamma muqaddarah. Ketika nasab menggunakan tanda fathah dhahirah. Ketika khobar menggunakan tanda kasrah muqaddarah. Kita di kitabku. Ini juga isim, putron, karena menunjukkan arti apa ini? Satu. Ketika apa menggunakan doma, bukot jarok. Ketika nasab menggunakan tanda, pasal bukot jarok. Ketika nasab menggunakan tanda, kasar, bukot jarok. Sudah, gampang kan? Baik. Selanjutnya, setelah isim mufrad yang akan kita kaji adalah ismul musanna atau tasniyah. Apa yang disebut dengan ismul musanna atau diapus? Semusana, ketika apa menggunakan ada alif. Ketika nasab menggunakan ada ya. Ketika apa menggunakan ada apa semusana? Semusana ya. Isim yang menunjukkan arti dua. Baik, mudzakkar maupun muannats. Dengan tambahan alif dan nun ketika apa? Ya dan nun ketika sofat dan sofat. Ketika nasab dan apa ini? Ja. Ketika nasab dan ja. Dengan tambahan alif dan nun ketika apa? Dan alif. Dan ya dan nun ketika apa ini? Nasab dan sofat. Jadi ijen musana ialah ijen yang menunjukkan alif wa baik laki-laki maupun perempuan dengan tambahan alif dan nun ketika apa? Ya dan nun ketika nasab dan sofat. Karena menunjukkan hati dua orang muslim. Muslimah hari ini ketika apa? Menggunakan apa yang hadir dan ketika nasab dan kofat, ya dan jadi, jangan muslimah. Kalau inna muslimah kalau meraku dimun dimani satu yang lain ialah perbicaraan bahan ewati ini adalah itu sana amun sukar api wa perempuan. Kalau apa? Ya menggunakan alif ditambahin nun. Kalau nasab dan sofat pakai ya ditambahin nun. Maksudnya jahat perbuatan inna perbuatan qatimatan maratu tutor batain ini semusana baik dan ketika jadi semusana ialah isim yang menunjukkan arti dua baiklah dan perempuan dengan tambahan alif dan nun ketika apa? Ya dan nun ketika nasab dan ya. Jadi sampai artinya dua itu di akhirnya itu ada tambahan alif dan nun ketika ben apa dan dia dan nun ketika nasab kofor. Kalau akhirnya artinya dua tapi alif dan nun itu memang menjadi huruf asli kalimat itu bukan tambahan, maka tidak disebut isim mutanna. Tentunya ya. Isnani artinya apa? Wah, apakah disebut isim mutanna? Jika karena alim dan nun itu merupakan huruf milik kalimat itu asli, tidak ditambahkan. Jadi ini asli atau tidak? Itu kalau dilepas, artinya masih satu. Muslimani, alif dan nun diambil menjadi muslimun, muslim. Ya. Tapi kali ini, isnani, alif dan nun diambil menjadi isnun, badar. Sehingga isnani itu bukan isim, mutahana. Tapi dia ketika apa? Pakai alif dan nun. Ketika nasab dan khobat, pakai iya dan nun. Niru-niru isim mutanna. Hah? Iya. Ya isnain. Innas nain. Maratu isnain. Ya. Maknanya juga sama. Wah. Israfnya juga benar. Sama. Tapi permasalahannya pada alif dan nunnya. Maka dia tidak disebut isim mutanna. Dalam ilmu nahwu disebut dengan mulhaq. Mulhaq. Isim mutanna. Israfnya disamakan dengan isim mutanna. Israfnya saja yang salah. Tapi bukan isim mutanna. Ini kita hanya sampai disimpan. Untuk sesi berikutnya, nah, akan saya sampaikan pada kesempatan yang datang. Termasuk yang belum hafal hafal itu, ya, akan saya panggil untuk Allah pada kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.